Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul di majlis yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan pahala dan menuliskan balasan yang besar atas setiap langkah dan setiap upaya hingga sampainya kita di tempat yang mulia ini. Amin. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, pada kajian yang lalu kita telah menyinggung suatu perkara yang penting dari apa yang telah dijelaskan oleh Al-Imam As-Sana'ani rahimahullah, terlebih khusus yaitu yang berkenaan dengan satu syubhat, satu kerancuan yang sering dikumandangkan oleh orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala dari kesyirikan yang besar. Dan syubhat ini itu adalah hal yang berkaitan dengan al-jahal, berkaitan dengan kejahilan, yaitu mereka menganggap bahwa yang namanya kejahilan itu adalah sebagai penghalang atas jatuhnya satu hukum berupa kekufuran kepada seorang yang melakukan dosa syirik akbar, seorang yang melakukan syirik akbar. Sehingga mereka mengatakan bahwa orang yang dia melakukan dosa berupa syirik besar, dia layak kufur. Orang itu tidak menjadi kafir selagi dia jahil. Dia tidak menjadi kafir kalau dia jahil dan tidak mengetahui akan hal yang demikian. Dan telah dijelaskan oleh al-muallif, oleh penulis, satu dari sekian masalah seputar perkara ini. Dan tentunya yuwal ikhwah yang dimuliakan Allah, masalah ini adalah termasuk ya perkara yang penting, di mana hendaknya seorang itu dia mentahqiq, kemudian dia menyimpulkan dengan dasar penelitian yang baik, sehingga dia tidak terjatuh dan tidak tergelincir kepada dua bid'ah, yaitu yang pertama adalah tentunya kita mewaspadai bid'ah at-takfir, dalam artian seseorang terlalu bergampang-gampangan dalam mengkafirkan. Nah, kita juga tidak mengatakan bahwa takfir itu adalah suatu bid'ah dengan perkataan yang mutlak. Ini juga suatu kekeliruan dan para ulama mengkritisi hal ini pada sebagian penulis-penulis kitab yang membahas tentang masalah ini. Karena takfir itu ada dalam Al-Quran. Jadi gak boleh kita mengatakan takfir itu bid'ah. Gak boleh. Kenapa? Karena takfir itu ada dalam Al-Quran dan ada juga dalam As-Sunnah, bahwa Allah Jalla wa'ala mengkafirkan orang-orang yang memang layak untuk dikafirkan. Karena terlalu antipati terhadap takfir ini salah. Ini kekeliruan. Dan sebagian penulis yang begitu menggebu-gebu dalam memerangi kesalahpahaman dalam takfir, mereka terseret kepada al-irja. Nah, ini pembahasannya. Maka hendaknya seorang berhati-hati dari dua bid'ah. Yang pertama adalah yang menjadi landasannya orang-orang khawarij, terlalu menggampangkan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Dan yang kedua yaitu bid'atul irja, di mana seorang tidak mau mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, ini penting. Ya. Dan Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala, beliau mentakrir masalah ini pada uraian di pelajaran kita yang telah kita ambil di pekan yang lalu, di mana beliau mengatakan bahwa al-jahl kejahilan itu enggak sama semuanya. Kata beliau, apabila orang yang melakukan dosa berupa syirik akbar di sini, itu dia tahu bahwa ini adalah penyimpangan, bahwa perbuatan ini adalah haram dalam Islam, tapi dia jahil. Jahil dalam artian bukan jahil kalau ini dilarang dalam Islam, bukan. Tapi kejahilannya adalah sebatas apa? Dia jahil bahwa ini mengkafirkan. Bisa dibedakan? Ya, dia tahu bahwa ini penyimpangan, ini haram, tapi dia enggak tahu kalau ini apabila dilakukan menjadikannya kafir. Jadi jahilnya dalam bentuk yang lebih spesifik, ikhwan. Paham ya? Nah, orang ini kata Al-Imam As-San'ani rahimahullah, dan dikuatkan juga oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi di sini, dan beliau adalah seorang ulama al-kibar, beliau di Riyadh. Ya, dan para musyaghabud, ya, para pemuda-pemuda yang suka menghembus-hembuskan fitnah pun menuduh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi sebagai dai yang terfitnah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya karena bahwa yang berada di sekeliling beliau adalah orang-orang yang katanya juga tidak jelas. Ini musyaghabun di mana-mana, ikhwan. Ya. Dan yang demikian ini bukan hal yang aneh pada dakwah as-salafiyah yang dia menyuarakan al-haq. Karena bagaimanapun yang dikhawatirkan oleh a'daul Islam adalah kembalinya kaum muslimin pada Islam yang sahih. Dan hal ini dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajih hafizahullah taala, bahwa orang yang dia jahil ya terhadap apakah syirik akbarnya itu, seperti misalnya menyembelih untuk selain Allah, dia tahu bahwa ini enggak boleh, bahwa ini haram, tapi dia enggak tahu kalau ini apa? Mengkafirkan, orang itu kafir. Bisa dibedakan sini, ikhwan? Ya. Nah, bahwa orang tersebut kejahilannya ya dalam hal ini itu bukan uzur. Ya, ini pengklasifikasian yang pertama. Kemudian juga para ulama mereka mengklasifikasikan masalah al-jahl dengan pengklasifikasian yang lainnya. Di mana mereka membedakan antara al-jahl, kejahilan ya tidak tahu, yang mana itu dibangun di atas ya kelalaian, tidak tahu karena lalai. Ya, jahil karena lalai. Kelalaian di sini kembali kepada orang itu, dia jahil ya. Kamunya kenapa enggak belajar? Kamunya kenapa enggak cari tahu? Sedangkan sarana untuk mencari tahu itu ada. Sarana untuk mencari tahu itu ada, terpenuhi. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau mengatakan hampir tidak bisa dibayangkan di zaman sekarang ini ada orang yang belum sampai kepadanya dakwah Islam. Ya. Karena tidak ada satu belahan dunia pun di zaman derasnya arus teknologi seperti sekarang ini kecuali informasi tentang Islam itu sampai kepadanya. Nah, dan seorang yang dia telah sampai kepadanya Islam, yang wajib baginya untuk dia mencari tahu. Dan perkara akidah itulah yang fa'at taklid. Enggak boleh seorang taklid. Dia harus cari tahu. Nah, ini disayangkan salafiyun yang katanya mereka anti taklid, ya banyak dari mereka justru senangnya taklid aja, gitu kan? Lebih senang dengan julukan-julukan ketimbang dia mengetahui kepada apa substansi-substansi. Kenapa orang disebut khawarij? Dia nggak tahu apa pokok-pokok ajaran khawarij. Pokoknya dia khawarij aja. Sebaliknya gitu juga, senang dengan lakop-lakop. Oh, dia disebut murji'ah. Dia nggak tahu paham irja. Pokoknya dia membeo aja. Oh, dia murji'ah. Semuanya kayak gitu. Alhamdulillah. Karena yang paling penting dalam hal dan situasi yang ada di zaman sekarang ini adalah seorang berlepas dari semua paham yang menyimpang dengan dia belajar. Kemudian kalau memang dari penyimpangan tersebut harus dibangun padanya cinta dan benci juga tidak ala darajatin wahidah, tidak dalam satu derajat. Kita sudah bahas hal itu dalam pembahasan tentang al-wala wal-bara, bahwa ada seseorang yang dia bisa ya dicintai bersamaan dengan itu dibenci. Nah, intinya ayo ikhwah yang dimuliakan Allah, bahwa orang yang dia jahil dan sebabnya adalah karena lalai, itu gak sama dengan orang yang jahil ya dalam artian benar-benar dia gak tahu, tidak terpenuhi padanya sarana untuk bertanya. Nah, yang kedua ini dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, wujudnya, keberadaannya hampir tidak ada. Ya, tentunya hal yang demikian ini bukan berarti bahwa beliau telah mensensus sehingga akhirnya kita bangun wala wal bara juga pada perkataan Syekh bin Baz, karena beliau pun juga mengatakan hampir tidak ada. Artinya mungkin ada enggak? Mungkin ada. Ya. Kita bisa katakan mungkin di pedalaman Irian Jaya ada orang mengenal Islam tapi dia enggak punya akses untuk bertanya. Mungkin enggak? Ustaz Irwan, seperti yang pernah saya singgung, beliau dai di Mentawai. Ya, di daerah kristenisasi. Menjadi dai dari atase pendidikan Arab Saudi. Jazakumullahu khairan. Untuk ini bukan perkara yang mudah. Semoga Allah berikan kesabaran. Beliau menginformasikan kepada kita, di sana orang-orang yang sudah berislam, kita enggak bisa bilang kepada mereka, "Ustaz," katanya. Dia cerita sama saya. Kita enggak bisa bilang kepada mereka kalau babi itu haram. Jadi mereka muslim, mereka makan babi. Karena kondisinya, karena ghalabatul jahal, karena merebaknya kejahilan, karena kurangnya du'at ila Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ikhwan, dalam perkara yang itu konteksnya adalah disebut oleh para ulama termasuk amrun ma'lumun minaddini biddarurah. Perkara yang darurat diketahui ini bagian dari agama. Seperti misalnya sholat wajib. Ya. Seperti misalnya mengetahui bahwa Allah mengharamkan asya, perkara-perkara, dan menghalalkan perkara-perkara. Seperti misalnya babi haram dalam konteks orang kita. Ya, ini maklum minaddin bidarurah. Darurat diketahui. Tapi kalau di sana, darurat diketahui. Kemudian sembarangan kita katakan, hadza kafir. Gak bisa. Ya. Itu dalam perkara yang ma'lum minaddin bidarurah. Darurat diketahui dalam agama. Gimana lagi kalau masalah-masalah ilmiah daqiqah? Perkara-perkara ilmiah yang jelimet, yang detil. Yang sebagian ulama jadi khilaf. Kemudian kita bangun di atas wala wal bara'. A'udzubillah. Ini tasnif namanya. Memecah belah. Yang seperti ini. Jadi ayo ikhwah yang dimuliakan Allah. Kembali kepada pembahasan bahwa pada pengklasifikasian yang kedua, para ulama bagi kejahilan dua. Nah, yang pertama, itu gak ada uzur. Nah, sekarang kondisi mayoritas kaum muslimin itu di mana? Di perkotaan, mereka ada di pedesaan, ya, mereka ada di perkampungan yang sampai ke sana apa? Sarana informasi. Alhamdulillah juga dapat berita dari teman kita dai di kawasan Aceh sana, berbatasan, daerah-daerah perbatasan. Nah, bahwa mereka alhamdulillah sekarang mengenal Islam melalui siaran televisi. televisi dakwah. Ya, suatu fenomena yang seorang muslim cinta kepada Islam, cinta kepada agama, yang mensyukuri. Ya. Berlepas dari kamal, berlepas dari kesempurnaan. Kesempurnaan adalah ghayatun la tudrak. Kesempurnaan adalah puncak yang gak bisa dicapai. Begitu bukan? Akan tapi, seorang jadi mengerti tauhid, mengerti bagaimana dia beribadah kepada Allah, yashkurullah. Dia bersyukur kepada Allah. Ini yang namanya bentuk dari wala yang benar. Jadi ayol ikhwahin muliawan Allah, sekali lagi saya katakan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa adanya sarana-sarana seperti itu, ya, di saat ya, mungkin hal ini tidak banyak bisa dilakukan oleh semua orang, kemudian ada sebagian orang yang melakukannya. Qomatil hujjah atau enggak qomat, tegak hujjah atau tidak tegak hujjah, ini sarana untuk penegakan, penegakan hujjah. Wa yashkurullaha ta'ala ala hadza, maka dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang Allah azza wa jalla ya mudahkan dari tegaknya hujjah. Paling tidak tidak lepas bagian dari tanggung jawab seorang muslim, lepas sebagian dari tanggung jawab seorang da'i ilallah. Ya, nah ini, maka ayo ikhwah ini muliakan Allah, dalam kondisi yang seperti ini bisa kita katakan bahwa mereka jahil disebabkan karena ya tidak sampai kepada mereka informasi, atau mereka jahil disebabkan oleh karena lalai. Subhanallah, ternyata ada hubungannya ke dalam apa? Pembahasan apa? Pembahasan masalah keimanan ini. Fatagak hujjah sampai kepada mereka radio, sampai kepada mereka da'i ilallah di perbatasan, sampai kepada mereka informasi melalui televisi, yang enggak punya radio, lihat televisi misalnya. Datang ustad-ustad melalui siaran tersebut menegakkan hujjah, menyampaikan sunnah, menerangkan tentang perkara at-tauhid. Kemudian masih ada orang berkutat di atas kesyirikan, lantas dia enggak bertanya. Kemudian dia bilang, saya jahil ya Rabb. Nah ini kondisi yang pertama, ya, di mana kejahilannya dalam kondisi yang seperti itu adalah disebabkan oleh karena apa? Kelalaian dia. Semoga ini bisa difahami ikhwan poinnya, ya. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita taufiknya. Selanjutnya dibangun di atas ilmu akan hal ini, di mana orang yang melakukan perbuatan kesyirikan dari syirik akbar, ya, menyembelih untuk selain Allah, meminta-minta kepada selain Allah, kemudian dia beralasan saya jahil, bahwa orang itu apa? Al-Imam As-San'ani rahimahullah, beliau mengatakan, kata beliau, bahwa orang ini pada hakikatnya dia tidak paham al-Islam, maka orang ini pada dasarnya itu adalah kafiran kufran aslian. Jelas apa yang dikatakan oleh Imam As-San'ani di sini, wallahu alam, khusus berkenaan dengan hal ini saya perlu mentahqiq sedikit di sini. Ya. Karena yang kita ketahui, ya, bagaimanapun seorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, fidzahir dia aslam atau ghairu aslam, aslam atau muslim, dia telah berislam atau belum berislam. Hah? Dia telah berislam. Ya, dia telah berislam. Akan tapi ikhwahin muliakan Allah, wajib bagi dia untuk ya mencari tahu apa itu Islam. Ya. Dan wajib bagi dia untuk meninggalkan segala macam kesyirikan dan kufuran. Dalam artian dia tidak boleh lagi menyembelih untuk selain Allah, dia tidak boleh lagi minta-minta kepada selain Allah. Tidak boleh dia melakukan ya perbuatan berupa syirik akbar. Kapan dia melakukan syirik akbar, batal Islamnya. Maka Al-Imam As-San'ani rahimahullah, beliau lebih mendetilkan masalah ini, tentu ini lebih enak untuk dicerna. Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh Al-Imam As-San'ani ini global. Ya. Di mana beliau ya mengatakan bahwa orang yang dia berislam kemudian dia ya melakukan perbuatan syirik akbar, itu syirik besar. Ya, kemudian dia mengatakan saya jahil. Lantas ya seperti yang diketengahkan oleh beliau bahwa orang tersebut berarti dia belum paham Islam. Kemudian beliau mengatakan orang ini sebenarnya kufur asli, belum pernah masuk Islam. Nah, ini padanya terdapat sedikit mubalaghah, wallahu alam. Padanya terdapat sedikit ya unsur ya berlebih-lebihan. Naam, kalau hal itu kita terapkan pada orang Muslim yang dia ya, mengucapkan syahadat, ya, kemudian dalam kondisi orang yang jahil dari jenis yang kedua dari saya sebutkan mungkin, ya, itu orang yang jahil memang tidak sampai kepadanya informasi tentang Islam. Kemudian dia melakukan kesyirikan karena jahilnya apa? Disebabkan memang tidak sampai kepadanya informasi tersebut. Nah, akan tapi apabila kejahilannya itu disebabkan oleh karena telah sampai kepadanya informasi, lantas dia yang tidak mau mencari tahu, maka orang tersebut wala karamah. Ya, orang itu tidak ada kemuliaan bagi dia. Kalau dia mengatakan saya jahil, maka jahilnya bukan uzur. Ya, seperti itu telah kita tetapkan, telah kita ya tahqiq masalah ini. Jadi ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu di atas ini ya, di atas ya, apa yang telah beliau simpulkan di sini, dibangunlah sikap. Nah, ini adalah pada pembahasan yang berikutnya beliau singgung, di mana orang yang telah jelas bahwa dia itu kufur kepada Allah Jalla wa, dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib ya untuk memeranginya. Dan beliau rahimahullahu taala menyebutkan ya tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah mengajak kepada para penguasa, menjelaskan kepada mereka tentang apa? Tentang apa itu tauhid, tentang apa itu kesyirikan. Kemudian wajib bagi para penguasa yang telah mengerti tauhid dan apa itu kesyirikan untuk mengirim dai ila Allah. Ya. Ke negeri-negeri menyebarkan tauhid. Menjelaskan ya apa itu kesyirikan agar manusia berlepas dari kesyirikan. Ya, agar manusia ya meninggalkan syirik-syirik akbar, penyembahan kepada berhala, penyembahan kepada kuburan. Kemudian apabila mereka meninggalkan hal demikian, baru ketika itu ya mereka adalah bagian dari kaum muslimin. Adapun apabila mereka masih bersikukuh di atas perbuatan mereka syirik akbar tersebut, baru ketika itu yuqatalun, baru ketika itu mereka diperangi. Nah, ini yang dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah. Artinya apa? Artinya bahwa memerangi para pelaku kesyirikan inilah bagian dari din, bagian dari agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya dalam sebuah, bahkan Allah jalla wa ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka semua sampai tidak ada lagi kesyirikan dan agama itu semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Dan juga dalam hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an uqatil an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi sekalian manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Naam. Nah, ini. Akan tapi seperti yang dijelaskan oleh beliau bahwa ini memerlukan proses. Ya. Dan setiap du'at ilallah, begitu pula ahlus sunnah yang terlibat dalam dakwah, dan semua kita terlibat dalam dakwah, memiliki kewajiban yang ada di pundak mereka untuk turut serta dalam menyebarkan tauhid dan merangi kesyirikan dalam porsi yang sesuai dengan ya keilmuan yang mereka miliki masing-masing. Tentunya kewajiban para ulama itu tidak sama dengan kewajiban para ad-du'at wa talabatul ilm. Begitu pula kewajiban mereka tidak sama dengan kewajiban al-awam. Maka yang wajib bagi mereka adalah menyampaikan apa yang mereka tahu dari agama Allah Azza wa Jalla yang wajib ini. Nah ini. Jadi wajib untuk memerangi para pelaku kesyirikan. Sampai kepada taraf akhirnya itu peperangan apa? Peperangan fisik. Tetapi ini melalui tahap-tahap tersebut. Melalui tahapan-tahapan tersebut. Adapun dalam kondisi kaum muslimin dhaif, lemah. Ya. Begitu pula pemerintah kaum muslimin pun juga lemah. Ya. Maka dalam kondisi yang seperti ini adalah yang wajib adalah menyebarkan dakwah. Ya. Menyebarkan dakwah. Kemudian ya, mengedukasi umat terlebih khusus dalam perkara at-tauhid dan hal yang berkaitan dengannya. Nah. Semoga ini bisa dipahami. Selanjutnya ikhwan muliakan Allah, kata Imam Sanani, fa in qulta al-istighatsa qad thabatat fil ahadits. فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم بالبشر ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. Kita berpindah kepada pembahasan tentang al-istighatsah. Di mana orang-orang musyrikin mereka menyembah selain Allah, meminta kepada selain Allah. Pada kuburan, pada makam, memanggil-manggil malaikat, nabi, orang-orang soleh. Dengan alasan mereka istighathah kepada orang-orang soleh. Kemudian, setelah kita ketahui dengan dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah bahwa istighathah adalah bagian daripada doa. Karena yang namanya al-istighathah adalah talabul ghaus. Meminta al-ghaus, dan al-ghaus adalah apa? Adalah keselamatan. Ya. Nah, ini masuk ke dalam hukum umum meminta kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah dalam urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah adalah syirik. Ya. Meminta kepada selain Allah dalam urusan yang tidak disanggupi oleh Allah adalah apa? Adalah syirik. Seperti contoh misalnya apa? Minta keselamatan kepada kuburan, ya, dari wanita-wanita mandul misalnya. Minta apa? Minta anak, ya, dari para bujang lapuk misalnya. Minta apa? Minta istri, gitu kan? Datang ke makam, datang ke kuburan, ya, datang ke petilasan-petilasan, datang ke ya, kuburan-kuburan tua, kuburan-kuburan kuno. Nah ini. Meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Tapi kalau meminta kepada selain Allah yang disanggupi oleh makhluk, boleh enggak? Boleh. Ya, Musa. Ya, seperti Allah Jalla wa'ala kisahkan dalam surat Al-Qasas. Dalam surat Al-Qasas, ya, di mana ketika Musa masuk ke tengah-tengah kota dan dia dapati wajada fiha rajulaini yaqtatilani hadza min syi'ati wa hadza min aduwwi fastaghathahu alladhi min syi'ati 'ala alladhi min aduwwi. Ya, Allah Azza wa Jalla mengisahkan, maka ketika Musa masuk ke tengah kota kemudian dia dapati ada dua orang yang saling bertengkar, yang satu dari golongannya Musa, yang satunya lagi dari golongannya Fir'aun. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Orang yang dari golongannya Musa ini minta tolong kepada Musa. Istaghathahu disebut apa? Istighathah. Apa yang oleh Musa? Musa enggak bilang, "Ada istighathah li ghairillah." Dia enggak bilang begitu. Dia enggak bilang, "Oh, ini istighathah kepada selain Allah." Enggak boleh. Lah, apa yang oleh Musa? Ya, fawakazahu Musa, lalu Musa pun memukulnya, faqadha alaihi, orang itu mati. Ya, intinya apa? Meminta ya pertolongan, isti'anah, meminta keselamatan, meminta perlindungan, itu syirik. Konteksnya apa? Ya, memintanya kepada selain Allah dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Nah ini. Nah sekarang kita dudukkan masalahnya. Ya, orang-orang yang datang ke makam Sunan, Sunan Gunung Jati misalnya, ya, Sunan Bonang, ya, atau orang-orang yang datang ke kuburan orang soleh, ya, setiap malam Minggu di sini rame, kawan. Di Jatinegara kaum ini, ya, yang maksiatnya ada, ya, di depan penjara, ya, yang istighosahnya ada, dan sungguh suatu keajaiban yang sering kita dapati bahwa yang namanya kesyirikan itu selalu berdampingan dengan kemaksiatan. Kemarin waktu saya main-main di Kerawang, itu teman-teman di sana bilang, Ustaz, ini kampung dikenal dengan pelacuran. Kampung di situ ada apa? Ada kuburan orang yang katanya soleh, yang disebut dengan Syekh Qurra. Kampungnya ramai dengan pelacuran. Padahal di situ adalah pusat apa? Menurut mereka adalah pusat dari keagamaan mereka. Mereka datang ke situ untuk beribadah. Selalu berdampingan. Ya. Ikhwasi ilmu ya Allah. Nah orang yang datang ke tempat-tempat tersebut, ya, mereka datang minta kepada siapa? Kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dan apa yang mereka minta? Macam-macam, ya. Dan kesemuanya, keseluruhannya adalah mereka minta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Iya enggak? Yang minta sama orang mati kok. Minta aja coba air minum sama dia. Bisa ngasih dia? Hah? Tak bisa ngasih dia. Hah? Minta dia bangun gitu. Saya minta sama kamu, bangun kamu. Bisa dia? Hah? Tak bisa. Jadi al-muhim, bahwa apa yang mereka lakukan ikhwah dimuliakan Allah, Allah berupa syirik akbar. Dan seorang yang melakukannya batal Islamnya. Ya, kalau kita kaitkan lagi dengan pembahasan sebelumnya, gimana mereka jahil Ustaz? Ya dudukkan aja kepada dua keadaan. Jahilnya dalam konteks seperti apa? Mereka lalai ya dalam mencari tahu kebenaran, bahkan para pembawa kebenaran mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan keji. Ya. Dari para kuburinya mereka menuduh orang-orang yang mendakwakan tauhid dengan tuduhan apa? Dengan tuduhan Wahabi. Ada sesama teman yang juga ikut gembosi menuduhnya dengan tuduhan sururi. A'udzubillah. Ya berlepas dari sururi yang benar ya. Ya. Seperti misalnya Fajr FM. Ini mendakwahkan sururi ya. Jelas. Ya. Wahda Islamiyah. Ini mendakwahkan sururi ya. Wadihah. Jelas. Adapun doa tauhid dituduh dengan tuduhan keji seperti ini. Ini menggembosi dakwah tauhid. Ini mengembosi dakwah tauhid. Hadis yang mulia Allah ini. Ya, hingga akhirnya apa yang terjadi? Tuduhan-tuduhan tersebut pun dicopy paste oleh para kuburiyin. Iya kan? Dicopy paste oleh para kuburiyin untuk mengembosi dakwah tauhid. Nah, ini terjadi para ya teman-teman yang biasa akses di internet tahu bahwa mereka tampilkan ya. Hal-hal yang demikian itu dalam blog-blog dan situs-situs orang-orang kuburiyun. Ya, tuduhan-tuduhan yang mendiskreditkan da'i-da'i yang menyerukan kepada tauhid. Ikhwas yang dimuliakan Allah. Dan mereka, orang-orang yang melakukan syirik akbar ini, mereka berdalih. Ya, mereka berdalih. Dengan argumen bahwa ini bukan kesyirikan, kata mereka. Di sini disebutkan oleh Syekh qal al-istighatha qad thawatat fil ahadith. Masalah istighatha itu ada hadisnya. Ya. Ini sama kata seperti perkataan orang-orang tabligh, perkataan orang-orang ya yang menyelisih as-sunnah, ya, bahwa mereka pun dalam kesesatannya berdalil dengan, ada yang berdalil dengan Al-Quran, ada juga yang berdalil dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang melakukan syirik akbar ini mereka berdalil dengan hadis, khusus dalam hal ini perkara istighatsah bighairillah. Mereka bilang ada hadisnya. Fa inna qad sahana al-ibada yaumal qiyamah istaghitsu nabi Adam abil bashar. Mereka bilang telah benar riwayatnya bahwa manusia nanti di hari kiamat akan istighatsah kepada Adam, bapak moyangnya manusia. Itu yang pernah belajar dan sering hadir di kajian tahu. Ini dibahas dalam hadis syafaat. Ya. Di mana manusia ketika itu datang kepada Adam, datang kepada ya para anbiya Ibrahim, datang kepada Isa, sampai akhirnya datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beristighatsah kepada mereka, minta keselamatan kepada mereka. Di mana mereka ditelantarkan oleh Allah Azza wa Jal ya di padang mahsyar, dan manusia di tempat tersebut ya Allah Azza wa Jalla siksa dengan ya didekatkannya matahari ya seukuran 1 atau 2 mil saja dari kepala mereka. Ini masa depan kita semua, wahai anak Adam. Kita akan menghadapi situasi-situasi sulit seperti itu. Maka hati-hatilah kita ya dalam kehidupan dunia ini, ya terlebih lagi dalam hal yang berkaitan dengan al-ashkhas, dalam penilaian terhadap person-person, apalagi duat, terlebih lagi para ulama. Ittaqullah, bahwa luhumul ulama masmumah, ya daging para ulama itu ya itu beracun. Maka berhati-hatilah seorang yang ya, tahu bahwa dia akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia berpijak di atas ilmu. Untuk dia hanya berpijak di atas ilmu. Ya. Nah ini. Terkembali kepada pembahasan ikhwah dimuliakan Allah. Maka kata penulis, thumma bi Ibrahim, thumma bi Musa, thumma bi Isa wa yantahuna ila Muhammad. Manusia ketika itu mereka minta keselamatan melalui Nabi Adam, kemudian Adam i'tizar. Ya, semuanya i'tizarun. Semuanya mengungkapkan uzurnya masing-masing. Disebabkan dosa yang pernah dia lakukan, saya enggak bisa, kata Adam. Saya pernah melakukan ini, berdosa kepada Allah. Kemudian kepada Ibrahim pun juga, Ibrahim mengungkapkan uzurnya. Kemudian kepada Musa, sampai akhirnya kepada Isa, dan Nabi Allah Isa pun menolak. Hingga berakhirlah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, ana laha. Ini bagianku, ini bagianku. Maka Nabi pun memberikan syafaatnya, disebut dengan al-maqam al-mahmud. Ini yang disebut dalam doa setelah azan yang kita baca. Wa ba'adhum maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya, berikanlah kepadanya kedudukan yang terpuji seperti engkau janjikan. Itu syafaat kubra ini. Ini disebut dengan syafaat kubra. Dalilnya sahih, perhatikan, dalilnya sahih tapi pendalilannya salah. Iya kan? Banyak orang yang terjatuh seperti hal kepada kondisi yang seperti ini. Berdalil dengan dalil sahih tapi pendalilannya yang keliru. Kita sebut hadisnya sahih. Ya, diriwayatkan dalam kutubus sahih. Akan tapi mereka berdalil bahwa manusia istighatsah kepada Adam, berarti istighatsah boleh. Maka istighatsah kepada kuburan boleh. Nah, itu yang mereka mau. Maka saya datang ke makam Habib Kuncung, boleh-boleh aja. Enggak ada yang salah. Saya minta-minta. Kenapa? Manusia minta sama Adam. Saya datang ke kuburan keramat di Cikini sana, di Kali Pasir. Ya. Yang kemarin sempat ya ada galian PU, kemudian keluar air terus menurut darinya. Kemudian orang-orang mandi, minum gitu, katanya barokah, barokah. Jahil. Ya. Belum lagi yang minta-minta ke kuburannya Mbah Priuk. Yang padahal beritanya cuma terdampar, kemudian dibilang orang soleh. Terdampar, kemudian langsung mati, dibikin kuburan, ditaruh Priuk. Kemudian dikatakan orang soleh, kemudian orang-orang sampai sekarang minta-minta kepadanya. Sampai-sampai yang namanya flyover itu harus belok hanya gara-gara gara-gara kuburan. Na'udzubillah. Ya. Ainal uqul? Kemana akal-akal manusia? Ya. Padahal kalau pemerintah mau, pemerintah bisa. Untuk tidak, untuk mengabaikan ya, khuza'balat. Ya. Apa yang mereka ya, yakini dari keyakinan kekufuran dan kesyirikan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-muhim ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, mereka berdalil dengan itu. Ya. Maka Imam As-Sanani mengatakan qultu hadza talbis. Ini talbis. Talbis, penipuan. Naam. Ya. Fa innal istighatsata bil makhluqin al-ahya fi ma yaqdiruna alayhi la yunkiruha ahad. Karena yang namanya minta keselamatan kepada makhluk hidup dan dia mampu dalam perkara yang dia mampu, ya, hal yang demikian ini enggak ada seorang pun yang mengingkarinya. Bahwa itu apa? Boleh enggak, Pak? Boleh enggak? Boleh. Ya. Minta pertolongan misalnya kepada tetangga. Ya. Gak boleh kita bilang ini syirik. Itu minta tolong kepada selain Allah. Syirik pelakunya. Ya. Kufur keluar dari Islam. Ini bahlul namanya. Kenapa? Karena itu bentuk dari minta kepada selain Allah akan sesuatu yang disanggupi oleh makhluk. Dan ini boleh hukumnya. Hukumnya adalah dibolehkan. Qala wa qad qala Allah Ta'ala fi qissati Musa amal Israiliyah wal Qibti. Dan Allah Ta'ala telah berfirman pada kisah Musa bersama seorang Israel dari bangsa Bani Israel dan satu lagi dari bangsa Qibti yang mereka bertikai seperti yang tadi saya telah kisahkan. Ya. Fastaghathahu alladhi min syi'ati 'ala alladhi min 'aduwwihi. Maka si Qibti ini pun minta pertolongan, minta keselamatan fastaghathahu kepada Musa. Ya. Alalladzi min aduwi untuk melawan musuhnya dia berdua, mereka berdua. Siapa? Si Israel ini dari kalangan Bani Israel ini. Fawakazahu Musa, maka Musa pun menghantam dia faqadha alaihi. Musa pun menghantam dia dan orang itu pun langsung mati. Qala hadza min amali syaitan. Kemudian Allah mengatakan, sungguhnya ini adalah perbuatan syaitan. Apa yang disebut dengan perbuatan syaitan? Jangan lagi ada orang bilang, istighosahnya. Bukan. Mungkin gak ada orang bilang, oh ini, Allah bilang itu perbuatan syaitan ya Ustaz. Dia bilang, wahadab, ya, apa? Ya, adalah perbuatan syaitan. Yang disebut dengan, bahwa ini adalah perbuatan syaitan adalah apa? Membunuhnya. Membunuhnya bukan istighathahnya. Mungkin gak ada orang bilang oh, yang dibilang perbuatan syaitan istighathahnya untuk membenarkan argumennya. Sangat mungkin ya, bahkan sangat mungkin orang bikin blog untuk itu. Ya intinya pokoknya saya menang gitu. Gak peduli saya harus berhadapan dengan kebenaran. Seperti itu kondisinya. Banyak orang yang sakit jiwa ya kawan. Baik, kita kembali. Kata Imam As-Sanani, "Wa innamal kalamu fi istighatsatil quburiyyin wa ghairihim bi auliyaihim." Tapi pembahasan kita kata Imam As-Sanani ini seputar ya, orang-orang yang menyembah kubur dan yang semisal dengan mereka, bahwasanya mereka minta keselamatan kepada wali-wali mereka, kepada orang-orang yang dinobatkan sebagai wali. Kepada orang yang mereka anggap sebagai orang soleh, watalabuhum minhum umuran layak diru alaiya illallah. Dan bahwasanya mereka minta kepada wali-wali tersebut, minta kepada orang-orang soleh tersebut hal-hal yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Banyak orang lari dari konteks, ya. Banyak orang lari dari substansi, ya. Dan karenanya akhirnya banyak orang yang tertipu hingga akhirnya mereka membela kesesatan, membela ya kemungkaran disebabkan oleh karena kejahilan. Lihat ini bentuk pengalihan, ikhwan. Dan bentuk-bentuk yang seperti ini, ya, ini sudah ada semenjak zaman dahulu kala. Dan merupakan cara-cara al-musyrikin dalam, ya, upaya mereka melestarikan kesyirikan yang mereka lakukan untuk terus mendapatkan sokongan, dukungan. Di mana konteks pembicaraannya adalah meminta kepada selain Allah dari para wali atau semisalnya hal-hal yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Lalu dia berdalil dengan hal yang lain. Itu apa? Bolehnya meminta kepada makhluk perkara-perkara yang disanggupi oleh si makhluk. Kemudian dia bilang dengan bahasa global akan bolehnya istighatsah kepada selain Allah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah permusuhan kepada ahli tauhid. Sehingga ahli tauhid pun dituduh sekterian. Ya. Sehingga ahli tauhid pun dituduh dengan kejahilan, mereka jahil terhadap dalil-dalil agama. Lihat. Ya. Padahal apa yang terjadi hakikatnya adalah pemutarbalikan fakta. Ini disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alaikum zamanun, akan datang kepada kalian satu zaman, hiya sanawatun khadda'ah, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, yukadzabu fihal as-sadiq wa yusaddaqu fihal kadzib, orang yang benar didustakan, orang yang dusta dibenarkan. Ya. Fa inna lillahi wa inna raji'un. Wa yadhiqu fiha ar-ruwaybidah. Pada masa itu akan berbicara para ruwaybidah. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? At-tafih. Ya, atau as-safih. Orang bodoh yang mereka berbicara dalam perkara-perkara besar. Nah. Mari kita sambung ikhwan mulia Allah. Ma konteksnya kata Imam Musan'ani, itu adalah tentang ya para kuburiyin dan selain mereka yang meminta keselamatan, minta pertolongan kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Min afiyatil mariyid, kata beliau. Seperti misalnya meminta kesembuhan dari orang sakit dan contoh lainnya. Ya. Seperti misalnya apa lagi? Minta harta. Ya. Minta kaya. Ya kan? Sugihan datang ke Gunung Kawi, ya, bawa kepala kebo, ya, bawa ayam hitam, ayam cemani, ya, kemudian disembelih di sana, minta kepada jin. Orang-orang kuburin masih ahsan minhum, masih lebih baik daripada mereka, mintanya sama orang soleh. Tapi ini minta kepada jin, ya, minta kepada batu. Innalillah. Meskipun kedua-duanya adalah kesyirikan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kekufuran adalah milatun wahidah. Kekufuran adalah satu agama. Artinya semuanya kafir. Apakah yang diminta adalah matahari? Ataukah yang diminta itu adalah bulan? Ataukah yang diminta itu adalah patung? Batu? Ya, batu akik? Ya. Ada yang minta sama batu giok? Ya. Ya. Atau yang diminta itu orang soleh? Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya apa? Siapa ingat? Qawaidul Arba'. Ya. Wa mereka semuanya sama. Faqatalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum. Nabi memerangi mereka semua, Nabi enggak milah-milih antara mereka. Oh, kalau yang beribadah kepada orang soleh enggak diperangi. Yang diperangi hanya yang ibadahnya kepada batu. Enggak, semuanya adalah satu agama, la kufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, bal ajab min hadha anna al-quburiyyin wa ghairihim min al-ahya min atba'i man ya'taqiduna fihi yaj'aluna lahu hissatan min al-walad in 'ash. Bahkan lebih ajaib daripada hal ini. Ya. Di mana beliau di awal mengatakan minta-minta kepada orang soleh, kepada wali, kepada kuburan, kepada makam. Ada yang lebih ajaib dari hal ini, kata beliau. Ini beliau mengisahkan tentang apa yang beliau saksikan di Yaman sana. Di masa-masa hidup beliau, ya, pada abad ke-12 Hijriah. dan terulang lagi sepanjang zaman sampai dengan masa kita sekarang ini. Apa yang beliau ceritakan? Kata beliau, bahwasanya ada orang-orang dari para penyembah kubur, ya, yang mereka, kata beliau, menjadikan untuk penghuni kubur bagian, ya, dari rezekinya atas anak yang sedang dikandung oleh istrinya apabila anaknya itu lahir dengan selamat. Nah, ini ya, pembahasannya kembali kepada apa? An-nazar. Kalau anak yang dikandung istri saya selamat, maka saya akan berikan kepadamu demikian, demikian, dan demikian dari harta yang saya punya. Di sini kata beliau, qal wa yashtaruna minhu al-hamal fi batni ummihi liya'ish. Maka para penyembah kubur itu pun membeli, menebus anak yang dikandung oleh istrinya, dia tebus kepada si penghuni kubur. Tujuannya adalah untuk apa? Agar si anak itu hidup. Agar si anak itu tetap hidup. Wa yatuna bimunkaratin ma balagha ilaiha al-musyrikun al-awwalun. Mereka bahkan melakukan kemungkaran-kemungkaran yang dahsyat yang orang-orang musyrikin pertama itu enggak sampai hati melakukannya, ikhwan. Enggak sampai hati melakukannya. Ya? Lihat apa yang dilakukan oleh ya para penyembah kubur. Orang-orang yang biasa ya melakoni ritual peribadahan kepada selain Allah. Bahkan mereka enggak hanya menyembah kepada orang soleh, mereka nyembah sapi. Ya, setiap malam satu suro itu ada mereka ibadah sama sapi, sama kebo putih mereka ibadah itu. Ya, bahkan mereka nafkahkan sekian harta yang banyak untuk acara tersebut. Nasi tumpeng sekian liter, begitupun juga buah-buahan yang luar biasa banyak, sembelian-sembelian diberikan di situ dalam acara tersebut. Nah ini ikhwanmu ya Allah, kalau kita mau data luar biasa banyak sekali kesyirikan negeri kita. Nah, dan kalau kesyirikan itu adalah berupa virus yang merusak oksigen kita, kita ini sebenarnya udah gak bisa napas nih ikhwan. Ya, sesungguhnya kita ini gak bisa napas. Di saking banyaknya kesyirikan dan macam-macam kesyirikan yang menyergap setiap kehidupan masyarakat kaum muslimin negeri kita. Inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalaupun media itu menyuarakannya, mereka menyuarakannya justru bukan dalam rangka mengingkarinya, melainkan dalam rangka apa? Ya, memujinya, dalam rangka untuk turut mempublikasikannya, menganggapnya sebagai warisan budaya. Fainal munkirun. Kemana orang-orang yang mengingkari kesyirikan dari muwahhidun? Dari orang-orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Mereka disibukkan dengan hal yang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ikhwah isu'in mula Allah. Ini yang diceritakan oleh Al-Imam Sana'ani. Ya. Bahwa kesyirikan yang ada di zaman beliau itu telah sampai kepada derajat, ya, yang demikian dahsyat di mana orang-orang musyrikin di zaman Nabi saja enggak melakukan hal itu. Ya. Mereka datang kepada penghuni kubur, kemudian mereka tebus nyawa anak yang ada di kandungan istrinya agar anak itu hidup. Dia berikan harta kepada si penghuni kubur. Masih kata beliau, qala wa laqad akhbarani ba'du man yatawalla qabda ma yunzar. Qala wa laqad akhbarani ba'du man yatawalla qabda ma yanzuru al-quburiyun li ba'di ahli al-qubur annahu ja'a insanun bidarahima wa huliyati nisa'ihi wa qala hadhihi li sayyidihi fulan yuridu sahib al-qabri nisfu mahar ibnati. Kata Imam Sanani, dan sungguh telah bercerita kepadaku beberapa orang yang mereka melakoni pekerjaan yaitu menampung apa yang dinazarkan oleh para penyembah kubur. Nah, ini para kuncen-kuncen kuburan, ya, karena setiap situs-situs kesyirikan itu biasanya ada juru kuncinya. Sudah sampai Ustaz Imam ya. Naam. Mana beliau? Hah? Oh, masih di bawah. Belum lagi sholat kan? Kita habisin aja dulu dikit. Kata beliau, orang-orang ini bercerita kepadaku, annahu jaa insanun bidarahim wa huliyati nisa'i. Ada orang-orang yang datang ya ke penghuni ya ke kuburan-kuburan orang-orang soleh, ya ke situs-situs yang diibadahi selain Allah, dari makam-makam yang dikeramatkan tersebut. Mereka datang dengan membawa dirham-dirham. Kalau di kita rupiah-rupiah dan dolar. Ya. Dan mereka juga membawa perhiasan istri-istrinya. Dan dia berkata, "Hadzi li sayyidi fulan, yuridu sahibal qabr." Ini saya berikan untuk si penghuni kubur, untuk kiai fulan, ya. Untuk mbah fulan, untuk kuburan Habib fulan. Ya. Mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin sekarang, kawan. Ya. Kemarin saya ngelongok gitu kan. Di kerangkengnya kuburannya Syekhul Qurra itu, saya lihat banyak duit dalam. Ya, orang naruh duit gitu loh. Mirip dengan orang-orang Syiah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bilang, "Hadzi li sayyidi fulan yuridu sahibal qabr." Ini untuk tuan fulan, maksudnya adalah si penghuni kubur. "Nisfa mahri bidati," aku berikan setengah dari mahar anakku. "Lianni zawajtuha wa kuntu malaktu nisfa fulan," karena aku menikahkannya dan dahulu aku yang menjadikan setengah maharnya itu untuk si fulan, untuk si penghuni kubur. Artinya dia nazarkan itu untuk lailah, bukan karena Allah Jalla wa'ala. Melainkan untuk penghuni kubur yang dia ibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, qala wa hadhihi an-nudhur bil amwal wa ja'alu qist lil qabri kama yaj'aluna shay'an min az-zar' yusammunahu talaman fi ba'd al-jihat al-yamaniyah wa hadha shay'un ma balagha ilayhi ubadul asnam. Nazar-nazar dengan memberikan nazar berupa harta yang seperti ini dan menjadikan sebagian dari harta untuk penghuni kubur, ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia menjadikan sebagian hasil bumi, ya, untuk penghuni kubur yang disebut dengan talaman, ya, pada sebagian provinsi-provinsi yang ada di Yaman. Kama ja'aluna syai'an min az-zara', sebagaimana sebagian orang-orang di Yaman dulu mereka menjadikan sebagian dari hasil buminya dia jadikan untuk selain Allah jalla wa ala. Ada orang seperti ini di zaman kita, ya, kawan. Ada. Ya, bukan hanya orang Islam, orang non muslim. Kemudian diambil ajaran itu orang-orang Islam. Kemudian dia berikan ini untuk Dewi Sri. Ya. Enggak tahu ya, RT berapa Dewi Sri, kawan? Ya kalau Dewi Sri ya orang hidup gitu kan, janda yang perlu dibantu ya boleh gitu. Tapi kalau Dewi Sri ini jin, dedemit, ya kemudian dianggap sebagai dewi kehidupan, ada kufrun. Ini adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memberikan persembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla, ya, dengan mengeluarkan sebagian dari hasil bumi, ini syirik, kesyirikan kepada Allah. Di Yaman disebut dengan talaman. Wa hadza syai'un ma balagha ilai ubadul asnam. Perbuatan seperti ini enggak sampai para penyembah berhala di zaman Nabi itu mereka melakukannya. Tapi dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman sekarang. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi insyaallah taala kita akan sambung kajian kita bi'innillah pada pertemuan yang akan datang. Dan saya cukupkan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal ilmu indallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله